بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Khonafitina azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang asas pondasi dasar al-jamaah, yaitu Al-Kitab Was-Sunnah, dan pihak terbaik yang menjalankannya ialah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan langsung tentang al-jamaah dan menafsirkan al-jamaah dengan para sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Juga dijelaskan pada perjumpaan yang lalu bahwasanya para sahabat adalah ahlu sunnati wal jamaah, dan juga telah dijelaskan makna ahlu sunnati wal jamaah secara manhaj dan secara waktu. Kita masih pada pembahasan tentang para sahabat. Tayyib, dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Faman lam ya'khudh 'anhum faqad dhalla wa btada'." Maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka para sahabah, faqad dhalla wa btada', maka sungguh dia telah sesat dan dia telah terjatuh dalam kebid'ahan. Naam. Ini adalah prinsip ahlu sunnati wal jamaah yang berikutnya. Prinsip ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kembali kepada pemahaman sahabah, kewajiban kembali kepada pemahaman salaf. Ada beberapa sebab dan alasan kenapa kita diwajibkan untuk kembali kepada pemahaman salaf. Yang pertama ialah dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memuji, menyanjung para sahabah, para tabi'in dan para atba'un tabi'in secara khusus. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Generasi yang pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar dan orang-orang yang ikut dengan mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka abadi kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini pujian langsung Juga seperti yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-117. Dalam ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi alaihi salatu wassalam dan memuji Muhajirin dan Ansar yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam pada saat-saat yang sulit. At-Taubah ayat yang ke-117. Juga seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 dan setelahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Muhajirin, menjuluki mereka dengan shadiqun, orang-orang yang jujur, dan memuji sahabat Ansar, menjuluki mereka dengan sebutan muflihun, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Ini semuanya pujian-pujian yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan secara umum, barakallahu fikum, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang disebutkan dalam Al-Qur'an kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, yang kali pertama mendapatkannya adalah para sahabat dan orang-orang yang bersama dengan mereka, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Begitu pula Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau juga memuji mereka dengan pujian-pujian yang sangat tinggi dalam hadisnya. Seperti sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ini alasan yang pertama. Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memuji mereka, salafun as-salih, barakallahu fikum. Alasan yang kedua ialah dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk kembali kepada mereka tatkala terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Seperti yang disebutkan dalam hadis Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya dengan isnad yang sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam cuplikan hadisnya, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid." Al-hadith. Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Maka ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Pegangilah sunnahku tadi, gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Ini pujian langsung. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Perintah untuk kembali kepada sunnah Rasul dan kembali kepada sunnatul khulafa' dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Juga pada hadis iftiraqul ummah, pada hadis yang membicarakan tentang perpecahan umat, Rasul mengatakan, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan, kulluha finnari illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi. Teruskan ikhwan. Wa ashabi. Syahidnya pada kalimat ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat al-firqatun najiyah, yang diselamatkan dari berbagai macam perpecahan-perpecahan dan bid'ah-bid'ah serta diselamatkan dari api neraka adalah orang-orang yang di atas sunnah Rasul dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi barakallahu fik alasan-alasan yang lain. Antum bisa lihat dalam kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdillah Al-Imam, Syekhul Imam hafizahullahu taala wa ra'a, yang berjudul Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh. Kitab Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh. Disebutkan dalam beliau cukup panjang sebab-sebab kenapa harus kembali kepada pemahaman salaf. Hada wabih. Yang diinginkan di sini oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah ancamannya. Beliau mengatakan, فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَبَتَجَعْ. Maka barang siapa yang tidak mengambil dari salaf, dari para sahabat, maka sungguh dia telah tersesat dan membuat kebid'ahan atau terjatuh dalam kebid'ahan. Ini argumentasinya barakallahu fikum cukup banyak. Di antaranya. Ialah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. An-Nisa 115. Bisa dicek langsung dalam mushaf. Antum perhatikan, Allah mengatakan dalam ayat ini, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ. Barang siapa yang menentang, menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang dimaksudkan dengan al-mu'minin di dalam ayat ini adalah para sahabat. Penafsiran ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam syarahnya Unul Bari. Belum menyebutkan yang dimaukan dengan al-mu'minin dalam ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga maknanya ikhwan, barang siapa yang menentang Rasul, setelah jelas bagi dia petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, kaum mukminin, Allah ancam dia dengan dua ancaman. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. yakni akan disesatkan kemana disesat. Dia berpaling kepada pemahaman sufiyah, maka dia jadi sufi. Dia berpaling kepada pemahaman asy'ariyah, jadi asy'ari. Berpaling kepada pemahaman jahmiyah, jadi jahmi. Berpaling kepada pemahaman mu'tazilah, jadi mu'tazili. Itu firqah-firqah masa lalu. Dia berpaling kepada ikhwanul muslimin, jadi ikhwani. Berpaling kepada qutbiyah, jadi qutbi. Berpaling kepada sururiyah, jadi sururi. Berpaling kepada al-haddadiyah, jadi haddadi. Wahakata. Dan demikian seterusnya, untuk sebutkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Ini ancaman yang pertama. Dipastikan dia sesat di dunia ini. Menyimpang dalam berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan di dunia ini. Ancaman yang kedua ialah wa nuslihi jahannam. Dan kami kelak akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Sangat jelas ayat ini, kan? Ayat yang sangat jelas menggambarkan dan menerangkan kepada kita, barang siapa yang tidak mengambil agama ini dari pemahaman salaf, para sahabat, maka dia sesat dan jatuh dalam perkara kebid'ahan. Maka diancam dengan api neraka, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Dalil yang kedua ialah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-137. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Al-Baqarah ayat yang ke-137. Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka ahli kitab, al-Yahud wa Nasara itu, beriman dengan apa yang kalian beriman dengannya, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah, terbimbing. Ingat kalimat amantum bihi, dhamir khitab, mukhatab dalam ayat ini yang kali pertama dimaukan adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang pertama, pihak pertama yang diajak bicara dengan ayat ini, para sahabat. Mereka lah kaum mukminin yang pertama pada umat ini. Sehingga maknanya, kalau mereka al-Yahud wa Nasara, ahli kitab itu, beriman dengan apa yang kalian imani, wahai para sahabat, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Tapi kalau mereka berpaling dari apa yang kamu imani itu, wahai para sahabat, maka sesungguhnya mereka di dalam perpecahan dan persengketaan. Fasayakfikahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi keadaan mereka. Wa huwa sami'ul 'alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wabah. Menunjukkan kalau kita beriman seperti apa yang diimani oleh para sahabat, maka mendapatkan hidayah. Tetapi kalau kita berpaling dari apa yang diimani oleh para sahabat, maka diancam dengan ancaman syiqaq. Terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, perpecahan-perpecahan, ikhtilafat. Barakallahu fikum. Dan diancam dengan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Fasayakfikahumullah, maka Allah yang akan mencukupi mereka, mencukupi kamu dari mereka, wahai Rasulullah SAW. Sama dengan ayat yang di An-Nisa 115. Diancam dengan penyimpangan dan perpecahan, dan diancam dengan azabnya Allah Azza wa Jalla. Ini bagi yang tidak mau mengambil pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Argumentasi yang berikutnya yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-10. Dalam ayat ini, ikhwanatina azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-muhajirin, menyebutkan al-ansar. Pada ayat yang ke-8 Allah menyebutkan tentang kaum muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan bagi orang-orang fakir yang muhajirin, yang diusir dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka, mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya, dan mereka membela Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang shadiqun, yang jujur. Muhajirin disebutkan langsung keutamaannya shadiqun. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kaum Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mempersiapkan rumah dan iman dari sebelum mereka, kaum Ansar, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mencintai kaum muhajirin, dan mereka tidak mendapati para jiwa-jiwa mereka hajah dari apa yang mereka, dari perkara-perkara dianugerahkan kepada mereka, dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada jiwa-jiwa mereka sendiri, walaupun mereka juga merasakan khasasa kesempitan hidup. Maka barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang muflihun, orang yang berbahagia, yang beruntung. Muhajirin dikatakan sebagai shadiqun. Ansar dikatakan muflihun. Ada kepastiannya barakallahu fiik. Allah mengatakan setelah itu, hadza huwa syahid. Di ayat yang ke-10 ini syahidnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ayat yang ke-10 ini barakallahu fikum adalah ayat yang menentukan bagi pihak-pihak yang datang setelah para sahabat. Mereka termasuk orang-orang yang lurus, orang-orang yang mukmin yang istiqamah atau tidak. Ujiannya pada ayat yang ke-10 ini. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan terus generasi-generasi yang setelahnya sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Tapi yang dimaukan kali pertama adalah para tabi'in. Allah mengatakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman, para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu, dan janganlah engkau ya Allah menjadikan di hati-hati kami ada perasaan benci, dongkol, marah kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Ra'uf, Maha Rahim. Barakallahu fikum. Ini ujiannya. Barang siapa yang datang setelah sahabat, kemudian dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat, hatinya bersih terkait dengan para sahabat, tidak membenci para sahabat, tidak mencela para sahabat, tidak menikam para sahabat, tidak menghinakan para sahabat, mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, maka dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Lurus ya, ya. Termasuk daripada konsekuensi kecintaan kepada sahabat, konsekuensi bersihnya hati terkait dengan para sahabat ialah mengikuti jejak langkah mereka, kembali kepada pemahaman-pemahaman mereka. Barakallahu fikum. Ini yang mukmin, yang mustaqim, yang ahlus sunnah. Kalau kamu mendapati seseorang yang mencintai para sahabat bahwa sunni, sebaliknya barakallahu fikum, siapa saja yang datang setelah sahabat kemudian ternyata dia mencela sahabat, mencaci maki para sahabat, membenci para sahabat, hatinya dipenuhi dengan amarah, dengki, dongkol kepada para sahabat, maka dia adalah orang-orang yang menyimpang. Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, Imam Malik ikhwan, diriwayatkan dari beliau, beliau berhujjah dengan ayat ini untuk menyatakan bahwasanya Rafidah laisu bimu'minin. Orang-orang Rafidah itu bukan termasuk orang-orang mukmin. Kenapa? Dikarenakan Rafidah mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak masuk di dalam ayat yang ke-10 ini. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, di antara bentuk kebencian kepada para sahabat, tidak mau mengambil pemahaman mereka. Tidak kembali kepada pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, yaitu tarku intihali madhab salaf, tidak mau berpegangan kepada madhab salaf. Itu ciri khasnya para ashabul ahwa'i wal bid'ah, dikarenakan hati mereka dipenuhi dengan amarah, kebencian, kedongkolan kepada para sahabat, mencaci maki para sahabat. Barakallahu fikum. Maka ayat ini qul inna a'udzubikumullah, dari mafhumnya dijadikan sebagai hujjah bahwasanya siapa saja yang tidak mengambil dari para sahabat, maka dia sesat dan jatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Baik. Argumentasi yang lain ialah hadis Irbad ibn Sariyah. Hadis Irbad ibn Sariyah yang tadi kita bacakan. Ketika Rasulullah SAW memberitakan akan terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, terjadi berbagai macam perpecahan-perpecahan pada umat ini, Rasul memerintahkan kita untuk kembali kepada sunnahnya. Dan yang kedua ikhwan, kembali kepada sunnah sahabat. Paham tuh? Setelah itu Rasul menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata ikhwan, lengkap hadisnya. Setelah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk kembali dan berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin, Beliau memperingatkan kita akan bid'ah. Wa iyyakum mamuhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari muhdatsatul umur, perkara-perkara baru yang diada-adakan pada agama ini. Sebab perkara muhdatsah adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Itu mengisyaratkan ikhwan fillah azzakumullah, siapa saja yang tidak kembali kepada sunnah Rasul, tidak kembali kepada pemahaman salaf, dia akan terjatuh pada ancaman Rasul ini. Terjatuh pada ancaman Rasul ini. Jatuh pada muhdatsatul umur, terjatuh kepada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Sebaliknya, siapa saja yang mengikuti bimbingan Rasul dalam riwayat ini, kembali kepada sunnah dan kembali kepada pemahaman salaf, maka dia akan selamat dari berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada. Adanya perintah kembali kepada sunnah dan larangan dari berbagai macam bid'ah menunjukkan dua poin tadi. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah dan pemahaman salaf, selamat dari bid'ah-bid'ah tadi. Tapi barang siapa yang tidak kembali kepada sunnah Rasul dan tidak kembali pada pemahaman salaf, maka akan terjatuh pada larangan-larangan tadi. Paham tu? Hadza wadih. Begitu pula barakallahu fikum tentang hadis iftiraqul ummah. Hadis tentang perpecahan umat. Yang tadi kita bacakan. Ketika Rasulullah SAW memberitakan umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte, Rasul mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka. Yang dikecualikan cuma satu, al-jama'ah. Dan beliau memaknakannya dengan ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang teguh dengan Rasul dan para sahabatnya. Inilah yang selamat. Mafhumnya barakallahu fikum, siapa saja yang tidak kembali kepada sunnah Rasul, tidak kembali kepada pemahaman sahabat, maka dia masuk dalam al-firaqud dhalah. Masuk pada sekte-sekte yang sesat tadi, diancam dengan ancaman-ancaman penyimpangan-penyimpangan di dunia, dan diancam dengan ancaman neraka di yaumul qiyamah nanti. Faham tu? Barakallahu fikum. Ini semua adalah argumentasi yang sangat kuat barakallahu fikum, yang menunjukkan apa yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Maka barang siapa yang tidak mengambil pemahaman salaf, maka sungguh dia telah sesat dan dia telah terjatuh di dalam berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Ada apa? Sangat jelas barakallahu fikum. Dan sekali lagi, itu merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak mau kembali kepada pemahaman salaf. Mereka kembali kepada pemahaman tokoh masing-masing, kembali kepada pendiri sektenya masing-masing. Walaupun mereka mengaku kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi ketika ditanyakan dan ketika diteliti lebih lanjut, ternyata mereka memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman tokohnya masing-masing. Asy'ariyah mengaku kembali pada Quran dan Sunnah, tapi ketika diteliti ala fahmi man, dengan pemahaman siapa, ternyata dengan pemahamannya Asy'ariyun, tokoh-tokoh Asy'ariyah. Sufiyah aswaja itu, mereka lengkap Quran, Sunnah, Ijma', terus kias katanya aswaja, tau aswaja ya, Ahlussunnah wal Jama'ah Sufiyah. Terang-terangan mengatakan kami adalah aswaja, Ahlussunnah wal Jama'ah. Pegangan kami Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tapi ketika ditegaskan ala fahmiman, dengan pemahaman siapa, jawabannya dan kenyataannya dengan pemahaman syekh-syekh tarekat mereka, syekh-syekh sufiyah mereka, pendiri-pendiri yang ada pada mereka, barakallahu fikum. Kalau bahasa sekarang dengan pemahaman kiai-kiai mereka. Nah, ada kiai umum, ada kiai khusus. Kiai khas. Wahakadza faqis. Anu sebutkan semua sekte-sekte yang ada. Dulu sampai sekarang ini. Yang mengatakan dan yang menyuruhkan kembali pada Quran dan Sunnah. Ketika ditanyakan dengan pemahaman siapa. Ujung-ujungnya dengan pemahaman sekte mereka masing-masing. Firqah Tablighiyah. Juga demikian, terang-terang mengatakan demikian. Quran, Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ya dengan pemahaman pendiri kami, Muhammad Ilyas. Yang membangun gerakannya dengan dasar mimpi. Dia jago mimpi, namanya Muhammad Ilyas. Hah? Yes, ya, nah. Makanya mereka kesana kemari, barakallahu fikum, jamaah tabligh itu pasti membawa kitab Fadha'il. Fadha'il al-a'mal. Karangan siapa itu? Itu karangannya tokoh mereka. Namanya? Siapa namanya? Siapa? Muhammad Ilyas nulis. Bukan, namanya satunya lagi, Yusuf al-Kandahlawi. Tokoh mereka, pegangan mereka itu. Di dalamnya ada yang dhaif, ada yang batil, ada yang maudhu, ada juga yang sahih dan yang hasan. Itu pegangan mereka. Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman ini. Menunjuk kitab Fadha'il A'mal. Barakallahu fikum. Wa hakadha ikhwanul muflisin. Sekte ikhwaniyah. Juga demikian. Mengaku Quran, Sunnah. Quran, Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Yang mereka sebutkan. Hasan al-Banna. Said Qutb. Said Hawa. Muhammad Rashid Ridha. Dan misalnya ikhwan. Barakallahu fikum. Wahagata. Hatta sururiyah. Juga demikian. Quran, Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ternyata sururiyah kembali pada pemahaman sektenya. Pemahaman guru sektenya. Pemahamannya Muhammad Surur bin Naif bin al-Abidin. Ternyata kembali kepada tokoh-tokoh sentral mereka. Kembali pada pemahaman Salman al-Audah. Kembali pada pemahaman Safar al-Hawali. Kembali pada pemahamannya Abdurrahman Abdul Khalik. Kembali pada pemahamannya Nasir al-Umar, Ait al-Qarni, dan yang lain-lainnya itu. Pemahaman mereka semuanya. Hatta yang neo-sururiyah sekarang ini, juga demikian. Mereka juga mengaku Quran, Sunnah, bahkan mengaku dengan pemahaman salaf. Yang neo-sururiyah. Sururi gaya baru sekarang disebut dengan Halabiyah, Halabiyun. Barakallahu fikum. Ditanya dengan pemahaman siapa? Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Kita cek pemahaman antum. Dengan pemahaman siapa antum ini bertindak? Ternyata ketika dicek, ketika diteliti, ketika dibongkar, ternyata kembali kepada pemahamannya Al-Halabiyah. Pemahamannya Ali Hasan Al-Halabi. Kembali pada pemahamannya Ibrahim Ar-Ruhaili. Kembali kepada pemahaman tokoh-tokoh mereka sendiri. Barakallahu fikum. Tidak kembali kepada pemahaman salafun salih dan para ulama yang ada di jalur mereka sampai sekarang ini. Ada sebagian ulama-ulama besar zaman sekarang ini. Mereka nebeng nama saja. Dompleng di atasnya. Kalau mereka mau jujur, mereka mau betul-betul terang-terangan menyampaikan apa adanya yang mereka lakukan selama ini. Dakwah kami begini, begini, begini, begini. Terang-terangan apa adanya disampaikan kepada para ulama besar tadi. Ana yakin tidak bakal mendapatkan tazkiyah. Tidak bakal mendapatkan berbagai macam pengakuan-pengakuan dari sebagian ulama besar tadi. Dan jujur mereka tidak pernah berani untuk menyampaikan apa adanya tentang dakwah mereka. Tidak pernah berani. Itu mereka. Dan mereka itu ciri khasnya adalah mencari-cari sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Yatasahalun. Bermudah-mudah dalam perkara agama. Terkait dengan masalah pemilu. bukan kembali pada Quran, Sunnah, keterangan para ulama yang terang-terangan mengharamkan demokrasi, yang mengharamkan pemilu. Yang dicari-cari adalah fatwa-fatwa ulama yang cocok dengan mereka. Tuh, ada fatwanya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Membolehkan untuk ikut nyoblos. Alasannya ialah untuk melaksanakan yang paling ringan dari dua madarat yang ada. Akhafud dararain. Barakallahu fikum. Ya, akhi, pemahaman ini yang namanya akhafud dararain itu kalau kondisinya sangat darurat. Ada madarat yang sangat besar, ada yang ringan. Antum kerjakan yang paling ringan. Loh, sekarang tidak ada yang ringan. Dan tidak ada yang namanya madarat. Tapi mereka dengan gencarnya menyampaikan fatwa-fatwa ke sana kemari. Boleh nyoblos, nyoblos, nyoblos, nyoblos, nyoblos. Kenapa? Ada sebagian ulama yang membolehkan alasannya akhafud dararain. Ada mereka. Kalau mereka mau jujur, barakallahu fikum, akan kembali pada nasul Quran, nasul hadis, keterangan para ulama kita dulu dan sekarang yang terang-terangan mengharamkan demokrasi, yang mengharamkan pemilu. Hanya dalam kondisi yang sifatnya darurat saja yang membolehkan. Wah, kata Pakis, masalah pemilu, masalah dakwah lewat televisi, terkait dengan masalah debat dengan ashabul ahwa'i wal bidah, macam-macam. Mereka biasa itu nantang debat, debat, ujung-ujungnya kalah. Dipermalukan sama aswaja. Assalamualaikum. Debat Jakarta terakhir yang debat di wilayah Batam. Resmi itu. Karena radio mereka bermasalah, dipermasalahkan oleh orang-orang ini semuanya. Dibikin debat resmi. Yang tampil itu tokoh mereka yang lagi on itu. Firanda. Debat. Kau. Akhirnya dibikin acara perdamaian, datang semuanya, tokoh-tokoh mereka dengan tokoh-tokoh aswaja, difoto semua gambar-gambarnya, mengadakan perdamaian. Barakallahu fikum. Wah, kata Allahul Musta'an. Terkait dengan dakwah lihat televisi. Akhirnya sekarang ini coba, orang-orang yang condong kepada mereka beli TV semua. Ayo. Tanyakan sama Samsul. Samsul. Enggak ngerti itu. Nah, tanyakan sama di desanya itu. Ada yang condong pada mereka beli TV. Saya belikan mak saya TV daripada ngelihat yang aneh-aneh, tak belikan TV untuk saya setelkan TV roja. Tuku TV. Allahumma musta'an la haula wala quwata illa billah. Wah, kata. Dengan pemahaman siapa, ikhwan? Apakah dengan pemahaman salaf? Lupa diam aja. Ujung-ujungnya bukan dengan pemahaman salaf, tapi dengan pemahaman tokohnya masing-masing, da'inya masing-masing, kiainya masing-masing. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ujung-ujungnya pergeseran dari manhaj salaf kepada penyimpangan dan kesesatan. Maka kuncinya, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka para sahabat, maka sungguh dia telah sesat dan membuat perkara bid'ah, bid'ah. Barakallahu fikum. Belum mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Itu langsung nasnya Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah. Nas hadis Rasul ma'ruf. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata-kata kul di sini min siyaqil umum, termasuk sighat umum yang mencakup semua jenis perkara bid'ah sesat. Dan ingat, yang dimaukan dalam hadis di atas dan juga yang dimaukan oleh Imam Al-Barbahari terkait dengan kullu bid'atin dhalalah, itu bid'atun fiddin. Bid'atun fiddin. Perkara-perkara baru pada agama ini. Jadi yang namanya perkara bid'ah, perkara-perkara baru, secara bahasa ya, dua macam. Ada bid'atun fid dunia, ada bid'atun fid din. Yang dibahas fid din. Bid'atun fid dunia itu perkara-perkara baru dalam urusan duniawi. Itu enggak ada masalah. Dulu enggak ada sepeda motor, enggak ada bis, enggak ada pesawat. Sekarang ada. Itu fid dunia. Dulu tidak ada teknologi yang mutakhir kayak sekarang ini, HP dan segala macamnya. Dunia. Tidak ada masalah. Islam tidak mengharamkan perkara-perkara duniawiyah yang mengandung kemaslahatan. Yang diharamkan urusan duniawiyah yang mengandung kemadharatan. Maka yang dibahas sekarang ini, kullu bid'atin dhalal ay fid din, dalam perkara-perkara agama. Barakallahu fikum. Maka ayat hadis di atas membantah orang-orang yang membagi bid'ah secara agama dibagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu pembagian yang batil, barakallahu fikum. Semua bid'ah adalah sesat, ingat bid'ah fiddin dalam perkara agama. Adapun yang diriwayatkan dari sebagian ulama kita yang membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, maka yang mereka maukan adalah bid'ah secara bahasa. Yaitu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ada yang jelek, ada yang bagus. Juga yang dinukil dari sebagian ulama kita yang membagi bid'ah, ada bid'ah wajibah, bid'ah mustahabbah, bid'atun mubahah, bid'atun muharramah, bid'atun makruhah. Dibagi lima ya, Pak. Itu pun juga demikian, kalaupun dibenarkan, itu bid'ah secara bahasa. Bukan secara istilah. Juga yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin pada satu imam ketika sholat tarawih, dan beliau mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dikatakan oleh para ulama juga demikian, bid'atun fil lughah, bid'ah secara bahasa, barakallahu fikum, bukan secara syar'iyah. Maka diingat baik-baik yang kita bahas sekarang ini, khonatina azakumullah, bid'atun fiddin, bid'ah pada agama ini, bid'ah secara syar'iyah, secara istilah semuanya sesat. Rincian masalah bid'ah sangat panjang, ikhwan. Kitab yang paling bagus yang membahas tentang masalah bid'ah, kitab yang ditulis oleh al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, yang berjudul Kitab Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam. Ini rujukan para ulama untuk mengetahui yang namanya bid'ah. Antum beli, antum baca, antum resapi buku itu, maka akan terbuka lebar bagi antum tentang hakikatul bid'ah. Dan beliau mengatakan, wal-dhalalatu wa ahluha finnar. Dan kesesatan dan orang-orangnya di neraka. Dan orang-orangnya di neraka. Terkait dengan dhalalah finnar, itu disebutkan dalam sebagian riwayat tambahan hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu ada dalam sebagian riwayat para klasikum penambahan lafaz wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perkara-perkara yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadza wadih. Tayib, yang menjadi masalah sekarang ini barakallahu fikum ialah kalimat wa ahluha. Wa dhalalatu wa ahluha finnar. Kesesatan dan orang-orangnya itu di neraka. Apa yang disampaikan ini al-Imam al-Barbahari rahimahullah haqqun, perkara yang hak. Ketika Rasulullah alaihi wasallam mengancam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, orang yang membacanya secara zahir tentu langsung ada di benak mereka yang diancam dengan neraka bukan semata-mata pemahamannya, bukan semata-mata bid'ahnya, bukan semata-mata dhalalahnya, tetapi yang diancam dengan neraka adalah ahlul dhalalah dan ahlul bid'ahnya, pelakunya. Tidak mungkin ahli bid'ahnya di luar neraka. di surga, bid'ahnya di neraka. Tidak mungkin. Itu secara zahir lafaz hadis itu langsung nyantol di kepala. Ketika Rasul mengancam yang namanya dhalal finnar, itu otomatis dia dan pelakunya. Barakallahu fikum. Dipertegas lagi dengan sekian banyak dalil. Barakallahu fikum. Yang menegaskan bahwasanya ancaman neraka itu ditujukan kepada ahlu dhalalah. Seperti hadis iftiraqul ummah wa sataftariqu ummati wa taftariqu hadhihi al ummah ala 73 firqah kulluha finnar. Itu kembali pada firqah-firqah tadi. Yang namanya firqah itu adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan penyimpangan-penyimpangan. Ya penyimpangan-penyimpangannya iya, orang-orang juga iya, diancam dengan neraka. Kulluha finnar. Faham tuh? Juga dengan ayat Al-Qur'an yang tadi kita baca di An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla. Terus wa nuslihi jahannam. Kelak kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Siapa yang diancam dengan neraka jahannam? Penyimpangannya atau orangnya? Orangnya. Allah mengatakan man, seseorang. Faham tuh? Diancam dengan neraka jahannam. Wah kata. Antum juga lihat dalam ayat yang lainnya lagi ketika Allah mengancam orang-orang menyelisih sunnah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ancaman أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ kembali pada pemahamannya atau pada orangnya? Orangnya. Allah mengatakan أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ maka waspadalah orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul. Antusibahum fitnah. Mereka ditimpa fitnah. Au yusibahum azabun alim. Atau ditimpa azab yang sangat pedih. Dunia dan akhirat. Yang diancam orangnya apa pemahamannya? Belum lagi antum membaca ayat Al-Quran yang mengancam ahli kitab. Al-Yahud. Wal-Nasara. Wal-Musyrikin. Antum membaca Al-Quran yang mengancam kaum munafiqin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin di kerak yang paling bawah dari api neraka. Wa ahlul bidah termasuk munafikin. Yang diajam siapa ya kawan? Orangnya. Juga ashabul ma'asi wa dhunub. Orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Yang diancam bukan semata-mata perbuatan dosanya. Tapi juga pelaku-pelakunya. Zalika bima'asaw wa kanu ya'tadun ila akhirih. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisan Daud ila akhirih. Semua ancaman-ancaman tadi ditujukan kepada pelakunya yang memiliki pemahaman-pemahaman tadi. Paham ya, kawan? Ini sengaja saya angkat dan saya perpanjang adillahnya barakallahu fikum dikarenakan di antara pemahaman aneh yang muncul di kalangan atau di sebagian orang-orang yang ditokohkan oleh Halabiyun, mereka mengatakan yang diancam dengan neraka itu cuman kesesatannya. Sementara yang ahlinya itu tidak diancam. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang diancam neraka apanya ya kawan? Bolalahnya, kesesatannya. Adapun orang-orangnya tidak. Tidak disebutkan dalam riwayat ini. La haula wa la quwata illa billah. Itu pemahaman muncul tahun 90-an. Pengen tahu siapa yang punya pemahaman seperti ini? Tahun 90-an ya kawan. Dan saya belum mendengar sampai sekarang dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pengen tahu siapa yang punya pemahaman semacam ini? Pengen tahu? Masya Allah. Itu pemahamannya tokoh Halabiyin yang mereka elu-elukan sebagai ahli hadis Indonesia. Nggak tahu siapa dia? Itu pemahamannya Abdul Hakim Abdad. Barakallahu fikum. Tahun 90-an. Barakallahu fiik. Dibantah dulu sama Jamarto. Barakallahu fiik, pada masa itu dibantah sama dia. Saya masih ingat jelas, dikarenakan yang ngasih referensi saya ketika itu. Oh, Ustaz, saya kasihkan sama beliau, Ustaz Husna Al-Barbahari rahimahullah. Tegas Ustaz. Al-Barbahari mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Mana yang ngasihkan ke beliau? Ke siapa ini? Ke Jamarto, bukan ke Abdul Rahman Abdad, ke Jamarto. Ustaz. Langsung bicara lantang dia. Barakallahu. Itu bantahan langsung. Yang membacakan asilah pertanyaan adalah saya, yang jawab, yang memberikan jawaban Jamarto. Bantahan kepada syubhat, syubhatnya sururiin pada masa itu. Di antaranya ini, keajaiban, keajaiban dunia yang ada pada sururiin, yang sekarang sebagai halabiin, ini. Punya pemahaman yang diancam dengan neraka itu penyimpangan-penyimpangannya saja. Bukan ahlinya, bukan pelakunya. Nas Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak ada kata-kata wa ahluha finnar. Wah. So ilmiah. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka yang diancam dengan neraka barakallahu fikum itu kesesatannya dan pelakunya dan firqahnya. Kalau pelakukan person-person, kalau firqah itu ialah gerombolannya. Kalau gerombolan dalam hadis iftiraqul ummah, kulluha finnar, yang diancam firqahnya. Barakallahu fikum. Yang terkait dengan per orang yang saya bacakan tadi, adillahnya. Terkait dengan kesesatannya, hadisnya Rasulullah SAW, wa kullu dhalalatin finnar. Sehingga semuanya kesesatannya, pelaku-pelakunya, firqah-firqahnya itu semua diancam dengan neraka barakallahu fikum. Maka kana fitna azakumullah, faedah besar yang kita ambil dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada, seseorang itu kalau sudah keluar dari pemahaman salaf, sudah keluar dari pemahaman salaf dan masuk kepada penyimpangan-penyimpangan, akan muncul setelah itu perkara-perkara yang aneh-aneh, perkara-perkara yang lucu-lucu, yang Allahul Musta'an tidak terbayang sebelumnya. Yang semakin lama semakin memperjelas penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka barakallahu fikum. Maka ifhamu hadza, pahami baik-baik barakallahu fikum, dan jangan bermudah-mudah dalam masalah-masalah yang semacam ini, kokoh dalam tamasuk bil kitabi wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah secara hakiki lahir dan batin barakallahu fikum. Jangan main-main dalam perkara-perkara yang semacam ini. Wallahu ta'ala al-muslah. Dan insyaAllah pada percobaan yang berikutnya akan kita kaji keterangan Al-Barbahari yang lainnya insyaAllah ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizaku. Pendengar setia Radio Al-Bainah di 89,1 FM, baru saja hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiyah. Semoga dapat memberikan siraman pada kalbu kita. InsyaAllah kajian bisa Anda ikuti di waktu dan gelombang yang sama. Kini kita ikuti acara berikutnya. Barakallahu fikum. Dari Jalan Raden Mas Said Sidagaran Sidayu, Al-Bayyinah FM mengudara untuk Anda. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.